Mitra bisnis, pemerintah dan DPRD DKI Jakarta berencana menaikkan tarif pajak hiburan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hiburan yang selama ini memiliki tarif pajak 20% seperti karaoke, live music, dan diskotik akan naik menjadi 35%. Sementara golongan tarif pajak hiburan yang saat ini 10% seperti bioskop, pagelaran seni, musik dan pameran, sampai pasar malam hingga komedi putar naik menjadi 15%. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, kalau begitu kan semua orang ini nggak ada yang mau bikin lagi kan. Kalau orang bekerja hanya untuk kepentingan pajak saja kan siapa yang mau bikin acara-acara yang baik, yang betul-betul mengada hiburan-hiburan yang betul-betul yang menurut saya baik buat masyarakat kita dan lain-lain itu kan tidak akan masuk itu yang baik-baik ke Indonesia. Kecuali kalau memang kalau itu pajak ketangkasan, judi dan lain-lain itu silakan aja. Kan itu namanya bukan hiburan, itu ngerusak itu. Jadi sebaiknya itu sih saya pikir nggak apa-apa kalau dia kasih tinggi. Tapi kalau yang pajak, yang hiburan-hiburan yang memang rakyat ini perlukan, misalnya ya di dalam berdangdut, di dalam apa hiburan-hiburan yang sehat, ya itu saya pikir kan nggak boleh terlalu tinggi. Kalau nggak ada yang mau membuat hiburan-hiburan yang baik itu kalau semuanya untuk pajak begitu loh. Wajar-wajar lah kalau mintanya itu jangan berlebih-lebihan. Akhirnya siapa yang mau bekerja akhirnya sih mencari sesuatu, menghibur sesuatu yang baik buat rakyat kita. Kita ini juga suka sudah stres semua nih, nggak ada hiburan. Situasi ekonomi dan lain-lain ini. Sekarang bikin hiburan pun dipajakin tinggi-tinggi, akhirnya orang bikin gelap-gelapan. Itu tambah rusak lagi kita kan. Saya pikir ya, itu mesti pemerintah daerah itu juga harus rasional melihatnya yang mana yang sehat, yang mana hiburan-hiburan yang tidak sehat, yang mana yang dia mempajakin tinggi-tinggi karena ada berbau yang tidak sehat, itu boleh-boleh aja. Tapi yang sehat-sehat itu malahan dia kasih pajak serendah-rendahnya. Kalau menurut saya malahan di negara-negara lain itu malahan banyak yang sehat itu yang disubsidi oleh pemerintah malahan. Untuk mendidik rakyatnya itu melalui hiburan-hiburan yang sehat untuk anak-anak dan lain-lain itu. Kalau yang you bilang untuk diskotik, untuk mandi uap atau untuk steam bath itu saya nggak tahu lah, silahkan aja lah itu. Tapi yang sehat jangan gitu loh. Nah, menurut Bapak, kalau dinaikkan berapa besar, Pak? Wajar-wajar lah. Kalau mintanya itu jangan berlebih-lebihan. Iya, orang di kita ini ya, semua itu kalau bisa dipajakin lebih-lebih, diharap dia sudah hebat begitu ya. Sedangkan itu sebenarnya tidak mendidik. Itu semua ada aturan permainannya, dan kita harus mengikuti permainan-permainan di internasional juga, pengalaman-pengalaman luar negeri, di dalam memberikan hiburan yang sehat buat rakyat kita. Itu menurut saya yang kita harus lihat. Jangan main hasil hantam kromo aja. Ini yang menurut saya yang banyak yang nggak sehat. Kalau ini pajak-pajak daerah itu cuma untuk cari kesenangan-kesenangan daripada apa? Akhirnya pajak itu untuk apa? Bikin senang-senang birokrasi sama gajinya supaya dinaik-naikkan, atau bikin senang 50 anggota DPRD itu aja. Rakyatnya merasakan nggak pajak itu ada gunanya buat rakyat banyak? Kan buktinya kita lihat di mana-mana yang terjadi. Sebagian besar daripada uang-uang perda yang masuk itu, nggak lebih dari 10% yang jatuh ke rakyat betul. Yang lain itu dihabisin sama birokrasi sama kepentingan-kepentingan daripada DPRD itu aja. Itu yang menurut saya nggak benar semua itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.